Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'ahu da sallama tasliman katsira wa ba'd. Ya, silakan dibaca. Giliran siapa sekarang? Baca matan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musalliyan ala an-nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asy-syarafa. فأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ مجازي وتبسط البذل بوعد المنجزي وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي به بات وافرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كالسقيم اسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم كلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء والوى مسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعل ونون اقبلن فعل انجال سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يري لم كيشم ماضي الافعال بالتمييز وسم بالنون فعل الامر ان امر فهم والامر ان لم يكن النون ما حرفه هو اسم النحو صار هيحل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكناية وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيل ومعرب الأسماء ما قد سالما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيارعن منفوت وكل حرف مستحق للبنى والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنصب جعلا إعراب الاسم وفعل نهولا أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم ونصيبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجيم بتسكين وغير ما ذكر ينم نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو ونصيبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لذاك جاء أخو أبيك ذا اعتلى بالألف ارفع المثنى وكيل إذا بمضمر مضافا وصيل كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجرر ونصيب سالم جمع عامر ومذنبي وشبه ذين وبه عشرون وبابه الهق والأهلون أولو وعالمون إليون وأرضون شذ وسنون وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق فافته وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعمله فانتبه وما بتا وآلف قد جمع يكسر في الجر وفي النسب مع كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعة فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد ردف وجعل نحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للنصب والجزم سيمة كلم تكون وحذفها للجزم والنصب سيمة كلم تكون لتروم مظلمة وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارمة فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ين وكذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نسب ما كيدعو يرمي والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما نكرة قبيل المؤثر أو واقع موقع ما قد قصر وقد ذكر وغيره معرفة كهم ذي وهند وابن والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيار أبدا كالياء والكافي من ابن أكرمك والياء والها من تاليه ما ملك وكل مضمر له البنا يجب ألف مجر كلف ما نصب للرفع والنصب وجرنا صالح كعرف بنا فإننا نل المنة وألف والواو والنون لما غب وغيره كقوم وعلم ومن ضمير الرفع ما يستتر كفى الوافق إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال أناه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل إيايا والتفريع ليس مشكلة وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو يفصل هسليه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى كذاك خلتانه واتصال أختار غير اختار الانفصال وقدم الأخص في اتصال وقدما ما شئت في انفصال وفي اتحاد رتبة تلزم فصل وقد تبيح الغيظ فيه وصل وقبل النفس مع الفعل تزم نون وقاية وليس قد نظم وليتني فشى وليتنا دار ومع لعل كسوة مخير في الباقيات والضرارا خفف مني مني وعني بعض من قد سلف وفي لدني لدني قل وفي قدري وقدر الحظ أيضا قد يفي jangan sampai ada yang salah menghafal, itu sudah mungkin salah lagi. Ini juga hafalan yang menjadi sisi penilaian juga dianggap ulangan harian, sehingga kalau yang jarang hafal ya atau jarang nggak pernah store atau berseorang yang lancar ya kurang ya nilainya. Baik, kita kembali membaca kitab Syarah Alfiyah Ibn Malik Ibn Aqil rahimahumullah. Kemarin telah kita baca penjelasan tentang nun al-wiqayah. Ma al-wajib fi al-fi'l idza usnida ila ya al-mutakallim ya hamzah. Ya, an yattasil bihi nun al-wiqayah agar dia digandengi dengan nun al-wiqayah. Misaluhu Torobani Akramani ya. Hal yalzam dhalik fi kulli fi'lin. Ya, apa? Fi ta'ajub bagaimana? Apa? Khilafnya bagaimana? Mengharuskan terus kalau orang kufah iya laisa bagaimana pada laisa hal yajibu an yattasil binunil wiqayah inda isnadihi ila alya aw ya mutakallim ya Luqman hah enggak ya apa syahidnya. Hah? Apa? Adat tuqawmi. Oh ya, adat tuqawmi ka'adi di saiki indahabani. Qawmu. Laisi. Tapi yang roji yang sahih, bahwasannya ini barurah. Ini apa? Barurah. Sehingga pada laisa juga, yang benar bagaimana? Ya laisa ni. Dengan nun wiqayah. Kalau tadi yang disebutkan, itu darurah syi'riyah ilil wazan untuk wazan ya adatu qawmi ka'adid taisi izzahabal qawmu al-kiramu laisi coba di Arab hamam a'riba qabla yan nafsi ma'al fi'lil tuzim nun wiqayatin ya qabla hawu ya daraf mansub wa alamatu nasfi al-fathah wa huwa mudaf ya ya. Ya. Zaraf. Ya. Ultuzim. Dan al-madin mughayyir as-sighah. Khamma bin sukun ultuzima ini. Sukin ali. Kenapa disukun? Ya, terus di ajil waqaf untuk waqaf ya. Nunu aim fa'il ya. Amilnya qabla mana? Amilnya qabla. Ana aimu amil qabla. Amilnya qabla apa yang menasabkan qabla? Amilnya ya ultuzim. Juga ma'a juga demikian. Ya. I'rabnya ma'al fi'li apa itu? Dharaf pada ma'alnya apa? Hal dari ya. Dari apa? An-nafs. Ya. Apa? Hal dari? Ya, an-nafs. Ya, an-nafs. Walaisi qad nuzim. Ya, coba di Arab, Uthman. Walaisi qad nuzim. Apa Arabnya? Apa? Terus mutada. Ya, nuzim. فعل ماض مغير الصيغة ترس يدرس الجملة الفعلية في محل خبر خبر ليسي خبر ليسي عددت قومك عديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي شباب مش من رب شباب برسانة سما عددت فعل وفاعل عد فعل ماضي مبني على السكون عدت ماضي متصل مبني على الضمة في محل رفع فاعل قومي أفعل بمنصوب على شيء الفتحة المقدرة على ما قبل إل متكلم وهو مضاف يا كعديد الطيس كعديد الطيس أبا كعديد الطيس الجار والمجرور درس يا درس الجار والمجرور متعلق ب أتوا sebagai apa كعديد الطيس sebagai صفة dari apa dari masdar yang mahdhuf. Apa takdirnya? Adadtu qaumi adan ka'adidi qaisi. Idh zahabal qaumul kiramu laisi. Idh. Zarf lima madha minal zaman. Zahaba filun. Madhin mabni ala fat al qaumu. Fail al kiramu. Na'ad sifat il marfu. Marfu misluh. Laisi. Il madhi. Ya. Terus. Alia. Takdiruhu laisi laisani aslinya apa laisani jumlah fiil dan naibul fa'il mana afan tadi laisi iramnya bagaimana laisi fiil madhi naqis ya terus ya nya sebagai apa sebagai khabarnya ya laisi huwa di situ isimnya huwa ya, kembali ke mana ya dari al qaum itu ya, laisa al ba'd ana ya bukan sebagainya bukan anak kemudian fi wujubi ittisali al fi'l bi nun al wiqayah fi af'al ta'ajjub فيه ماذا خلافين البصريين والوفيين ما هو الصحيح في هذا الباب ينصيح ما اتصاله بنون apa alasannya alasannya apa katanya untuk menjaga apa fi'il dari kasrah yaqi al-fi'la عن الكسرة التي هي من خصوصية ماذا الاسم من خصوصية الاسم kemudian وليتني فشا وليتي نادرا وليتني فشا وليتي نادرا ايه رميه بكمانا ايه يا يا ليتني يا فشا ya ya wa ma la'alla akis ya wa ma la'alla akis yang ramnya bagaimana baqi zaraf mudhaf la'alla ya akis telo amrin takdiru anta wa kun mukhayyara ya ramnya apa wa kun mukhayyara ya fi'l amrin wal sukun terus fa'ilu mustadir fihi ya naqis wasmuhu dhamir mustadir fihi wujuban taqdiruhu anta mukhayyara, ya khabar, ya wa kun mukhayyara fil baqiyati wa ittiraran. Nah, ittiraran i'rabnya apa Ashraf? Ittiraran maf'ul ajlih dari apa? Khaffafa. Ya khaffafa, mana fi'ilnya khaffafa Ashraf? Ba'du. Ya. Ya, nun iqaya ini apabila dia masuk ke fi'il, tadi disebutkan apa? Apa nun iqaya hukumnya? Pada fi'il yang disandarkan kepada yang mutakallim bagaimana hukumnya? Ya, wajib, harus. Ya. Kemudian ketika dia disandarkan kepada apa huruf bagaimana? Wajib tidak untuk ditambahkan di situ nun iqayah? Kalau ada huruf yang disandarkan kepada ya an-nafas, apakah wajib untuk disertakan bersama nun iqayah? Wajib enggak? Wajib mutlak atau bagaimana? Ya, gimana rinciannya? Ya, terus pada laita sering digunakan bersama apa? Ya, nun iqayah terus. La'ala. Ya, kata balikannya. Ya, terus. Ya. Ya. Masih terus. Satu lagi. Pada min dan an. Ya. Ya. Yang benar, ya roji menggunakan apa? Nun. Minni wa'anni. Itu yang benar. Harus juga dengan nun. Ataupun yang banyak adalah dengan apa? Menggunakan nun. Ya. Kemudian pada isim fi'il bagaimana? Utsman apa? Abdul Aziz. Isim fi'il yang didhafahkan kepada ia mutakallim bagaimana? Harus tidak di situ ditambahkan nun iqayah? Isim fi'il. Ya, contohnya apa? Contohnya apa kemarin? Tarokani, tarokani, alaikani, gitu kan? Ya. Pada isim bagaimana? Ikhwan, isim. Harus enggak ketika isim itu didhafahkan kepada ya mutakallim untuk digandengi dengan nun iqayah? Tidak secara mutlak atau bagaimana? Gimana Hamzah? Mutlak. Betul enggak? Tidak. Ya benar gimana? Semuanya gitu. Semua isim ketika didhafahkan kepada ya tanpa nun iqayah. Atau apa? Selain apa? Qadni dan qabni. Ya, apa ada lagi enggak? Ladun apa sih? Isim bukan? Isim juga kan? Nah, selain itu tidak di sana digunakan nun iqayah. Qadni, qabni. Ya. Paham ya jadi ya? Jadi nun iqayah itu wajib digunakan pada fi'il yang disandarkan kepada ya an-nafas. Akromani, borobani. Ya. Kemudian ketika didhafahkannya kepada apa? Isim fi'il harus juga. Ya darokani, tarokani, alaikani. Kemudian ketika didhafahkannya kepada ataupun ketika disandar apa? Yang bersambung dengan ya an-nafas ini adalah isim tadi. Hanya beberapa isim saja ya. Qadni, qatni, laduni. Kemudian pada huruf. Ya sebagiannya. Ya digunakan nun. Seperti apa? Seringnya menggunakan nun. Contohnya apa yang sering digunakan nun? Apa tadi? Minni. Minni. Anni. Ya. Laduni. Ya. Dan di sana ada. Yang tidak perlu menggunakan apa? Nun. Contohnya apa huruf yang ketika didhafahkan kepada yang mutakallim tidak butuh nun, nun iqayah. Ya li, fi, ya kan? Dan yang lainnya. sebutkan di sini wattiraran khaffafa minni wa anni ba'du man qad salafa, karena ittirar darurat ya mentakhfif apa minni dan anni, berarti apa hukumnya membuang nun qayyah pada huruf jar min dan an yang didhafakan kepada ya syadz ataupun apa darurah saja, darurah ya karena darurah syi'riyah. Kemudian pada laita bagaimana? Nun wiqayah ketika bersama dengan laita wajib enggak? Laita ini dhafakan kepada yang sandarkan kepada ya mutakallim. Yang rajih bagaimana? Dengan apa? Nun wiqayah. Adapun tanpa nun wiqayah adalah apa hukumnya? Ya. Syadz ataupun nadir, jarang. Contohnya apa? Siapa yang hafal? Kamun yati. Ya, syafir id qala laiti musadifu hotlifu julla mali. Ya, sudah kita lewatkannya. Sekarang kita mau tambahkan beberapa terkait dengan qad dan qad itu tidak mutlak. Ya. Bahwasanya dia qad dan qad itu datang sebagai isim. Kadang dia qad datang sebagai huruf, huruf tahqiq, ya kan? Kadang dia qad juga datang sebagai isim fi'il. Ini sudah dibahas belum ini? Yang kemarin. Sudah dibaca ya? Dibaca belum? Sudah ya? Coba kita ulang lagi lah. I'rabnya coba. Wa fi ladunni ladunni qalla wa fi. Ya wa fi ladunni ladunni qalla. Coba di i'rab. Bayaki wa fi ladunni ladunni qalla. I'rabnya gimana bagi? Bi. Ya bi qalla. Kemudian ladunni. Mubtada. Ya. Qalla. Ya. Khabara. Maknanya apa? Wa fi laduni laduni qalla. Maknanya apa? Artinya apa? Sudah bisa i'rabnya. Tinggal maknanya apa terjemahnya apa? Masa terjemahnya enggak tahu, sudah tahu i'rabnya. Apa, Mar? Apa? Itu terjemahnya apa terjemahannya? Laduni tanpa nun wiqayah itu sedikit pada laduni gitu. Seringnya dengan apa? Nun wiqayah yang diduamkan di sini laduni. Ya. Wa fi qadni wa qatni al-hazu aidan qad yafi. Ya i'rabnya sama dengan yang sebelumnya. Di sini wa fi qadni dan qatni muta'alliq dengan yafi. Al-hazu mubtada aidan maf'ul mutlaq, kemudian qad yafi sebagai khabarnya. Ya, jadi laduni tanpa nun qayyah sedikit pada laduni, seringnya dengan tasjid ataupun dengan nun qayyah laduni ya. Kemudian pada qadni dan qatni ya membuang nun qayyah qad yafi terkadang digunakan kadang ya. Seringnya dengan nun ya, kita ulangi tadi penjelasan tambahan dengan tentang apa qadni. Di sini qadni kan isim apa? Isim dengan mana apa? Hasbi qadni. Jadi qadni dan qadni ketika datang dengan makna hasbi itu seringnya ditambahkan padanya apa? Nun qayyah. Adapun qad ya qad dengan makna huruf maka tidak bisa dia bergandengan dengannya mutakallim, ya kan? Qad aflahal mu'minun huruf. Terus kalau qad yang dia datang sebagai isim fi'il ada lagi nih. Maka dia wajib bergandengan dengan nun qayyah. Maknanya kafa yakfi, seperti contohnya ya. Qadni misalkannya, qadni dirhamun. Di situ maknanya yakfini dirhamun, ya fa'il dirhamunya. Atau kafani dirhamun, maka dia harus di situ bergandengan dengan nun. Contoh yang lain qad Zaidan dirhamun, qad Zaidan dirhamun. Maksudnya apa? yakfi zaidan dirhamun gitu. Isim fi'il. Jadi kalau qad datang sebagai isim fi'il maka bagaimana? Harus bergandengan dengan nun nun niqayah. Ya, nun niqayah. Jadi qad ada berapa dengan ini? Tiga macam. Yang pertama qad dengan makna hasab berarti apa? Isim. Kemudian yang berikutnya qad huruf, yaitu tidak bergandengan sama sekali dengan ya mutakallim. Yang ketiga apa? Qad dengan makna isim fi'il. Maka apa hukumnya? Wajib bergandengan dengan nun niqayah seperti yang sudah kita lewatkan. Jadi isim fi'il ketika disandarkan kepada ya mutakallim itu harus ya di situ disertakan nun niqayah. Kemudian qatni ini pun ada beberapa sisi. Yang disebutkan di sini qatni adalah apa? Isim dengan makna apa? Hasab. Di sana kan ada yang lain. Qat yang merupakan apa? Dzaraf. Apa? Dzaraf masih ingat enggak di Qawaidul Irab? Ya, istighraqi ma ma'dhum min az-zaman itu ya. Ya. Ah itu qat. Kalau qat ataupun qat dengan makna dzaraf maka dia tidak didhafahkan kepada apa? Ya mutakallim. Ya. Insyaallah sudah dipahami ya. Ya, qad ini juga isim fi'il juga datang. Ya, qad ini juga datang sebagai isim fi'il. Maka ketika itu apa? Wajib. Ya, bergandengan dengan nun niqayah. Qad ini ada kan dalam hadis itu tentang apa? An-nar, jahannam ketika masih menginginkan tambahan. Ya, masih apa? Butuh tambahan penghuni. Kemudian Allah letakkan di situ qadamahu. Kemudian neraka berkata apa? Qatni, qatni ya. Ya, kemarin ada yang muskil enggak? Ya. Sebelum kita lanjutkan, ada yang belum paham kemarin pembahasan? Silakan ditanyakan dulu yang belum paham yang kemarin. La'alla, masih ingat ya la'alla. Yang rajih ataupun yang fasih, la'alla bagaimana? Ya, tidak bergandengan dengan nun. Itu yang datang dalam Al-Quran. Contohnya apa? La'ali ablughul asbab. Ya, terkadang datang la'alla tanpa apa? Nun, niqayah. Syainya apa? Ada yang hafal itu? Qala apa? Fakultu a'irani al-qaduma apa? La'allani akhutu biha qabran li abyadha majidi. Di sini biha kembali ke mana? Hah? Akhutu biha al-qadum, al-qadumu anas ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru al-alam. Enggak ada ya yang kemarin? Ya. Mananya? Jadi wa fi qadni wa qatni al-hazu aydan qad yafi. Jadi maksudnya pada qadni dan qatni pembuangan nun niqayah juga kadang yafi, maksudnya ada gitu, kadang terjadi. Fadyujad kadang terjadi. Yang lain enggak ada ya? Nah, kita masuk sekarang al-alamu. Al-alamu maknanya secara lughah itu digunakan untuk beberapa makna. Yang pertama al-ji'al jabal. Gunung. Seperti apa? Walahul jawaril munsyaatu fil kal a'lam fil bahri kal a'lam. Walahul jawaril munsyaatu fil bahri kal a'lam. Gunung. Yang kedua bermakna ar-rayah. Apa ar-rayah? Ya, bendera. Dan yang ketiga al-alamah, tanda. Ini yang ketiga ini. Ya, dari yang ketiga ini diambil maknanya secara istilah. Itu yang ada kaitannya dengan makna al-alam secara istilah. Qala an-Nadhim rahimahullah ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa 'alamuhu ka Ja'farin wa Khirniqa. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa ka 'alamuhu ka Ja'farin wa Khirniqa. Wa Qaranin wa 'Adanin wa Lahiqi wa Shabqamin wa Hailatin wa Washiqi. I'rabnya dulu kita cek. Ismun i'rabnya apa? Mubtada. Tapi yang lain seperti Al-Khubari lebih menguatkan ismun sebagai apa? Khobar. Ada juga yang membolehkan dua-duanya, tapi Al-Khubari lebih merujukkan ismun itu sebagai khobar. Mubtadanya mana? Alamuh. Kenapa? Karena Al-Muhaddats anhunya apa di sini? Alam. Iya kan, yang lagi dibicarakan apa? Alam. Nih, seperti yang sudah kita sering ulang-ulang itu. Iya kan? Ya. Jadi ismun di situ sebagai apa? Khobar muqaddam. Yu'ayyinul musamma. Yu'ayyinu fil mudhari marfu'. Fa'iluhu mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'ud ila ism. Al-musamma maf'ulun bi jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in sifat atau apa? Na'at bagi ismun. Mutlaqa iramnya apa? Sebagai hal. Ya, sebagai hal. Dalam keadaan mutlak. Ya. Atau juga dia bisa sebagai sifat dari masdar yang mahdhuf. Ismun yu'ayyinul musamma ta'yinan mutlaqa. Gitu. Maf'ul mutlak. Atau pengganti atau sifat dari maf'ul mutlak. Jadi mutlaqa bisa diras sebagai hal atau apa sifat bagi maf'ul mutlak yang mahdhuf. Takdirnya ismun yu'ayyinul musamma ta'yinan mutlaqa. Ya. Isim adalah kalimat yang yu'ayyinul musamma, menentukan yang dinamai secara mutlak. Ya. Alamuhu, ini sebagai apa i'rabnya? Mubtada, ya, mubtada mu'akhar. Ya. Di sini mubtadanya wajib diakhirkan. Kenapa? Enggak boleh dikatakan alamuhu, misalkan ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa. Harus ini diakhirkan apa mubtadanya. Kenapa? Ya li'audi dhamirihi ala ba'di al-khabar, karena di sini dhamirha kembalinya kepada sebagian khabar. Sehingga kalau dikatakan alamuhu kembalinya kepada yang mutakhir akhirnya kan. Paham ini ya? Jadi alam itu diantaranya adalah isim, ya. Isim yang menentukan musamma secara mutlak, ya, secara mutlak. Alamuhu kaja'farin wa khirniqa. Irabnya apa? Kaja'farin wa khirniqa, jar majrur. Ya, muta'alliq bi mahdhuf, khabar li mubtada mahdhuf. Takdirnya apa? Wa dzalika kaja'farin wa khirniqa. Seperti Ja'far dan khirniqa. Alamnya adalah isim yang menentukan, ya, alam adalah isim yang menentukan sesuatu yang dinamai secara mutlak. Nanti akan kita jelaskan juga makna secara mutlak. Ya, maksudnya nantilah di poin berikutnya saja. Ya. Wa qaranin wa adanin, ini semua ma'tuf kemana ini? Khirniqa qaranin kepada Ja'far, semuanya majrur itu. Wa qaranin wa adanin wa lahiqi wa syadqamin wa hailatin wa wasyiqi. Ada berapa di sini disebutkan? 8 ya. Ja'far, nama apa ini? Orang yang berakal. Mudzakkar. Khirniqa, nama wanita. Salah seorang penyair. Qaranin, nama apa ini? Nama kabilah ya. Yang wasal qarni itu berasal darinya. Ini disebutkan kepadanya. Adan, nama apa Adan? Negeri ya, bagian dari apa? Yaman. Lahiq, nama apa? Kuda. Syadqam, masih ingat nggak nama apa Syadqam? Apa? Unta, ya. Hailah, apa? Kambing. Wasyiq, apa wasyiq? Al-Kalb, kata Al-Hubori di sini beliau An-Nazim menjadikan yang kedelapannya itu apa? Kalb, ini ada talmih isyarah kepada apa? Ayat Allah dalam surat Al-Kahfi itu wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, ya. Ya, dijadikan yang kedelapannya Pak anjing. Ya. Yang roji kan itu kan 7-8 anjingnya. Ya. Di sini yang dijadikan yang kedelapannya anjing. Kata Al-Hubari demikian. Ya, insyaallah iramnya jelas ya. Jadi ismun itu sebagai apa? Khabar muqaddam yu'ayyinul musamma jumlah fi'liyah sebagai sifatnya, mutlaqah sebagai apa? Hal atau maf'ul atau sifat dari maf'ul mutlak yang mahdhuf atau kadang langsung dikatakan apa? Maf'ul mutlak ya karena dia menggantikannya. Alamuhu mubtada, kemudian ke ja'farin jar majrur karena mahalnya rafa' khabar dan mubtada mahdhuf, ya setelahnya semuanya apa? Diathafkan kepada Ja'far. Ya. Nah, kita lihat sini penjelasan dari Asy-Syarih rahimahullah. Al-alamu huwal ismu alladhi yu'ayyinu musammahu mutlaqa. Alam adalah isim yang memastikan, menentukan yang dinamainya secara mutlak. Ya, secara mutlak. Apa itu maksud dari secara mutlak? Yakni bila qaid takallum, tanpa ada qaid, yaitu tanpa ada apa batasan ataupun apa yang lebih bagus lah, lain batasan, tanpa ada batasan takallum ataupun al-qarinah takallum ataupun al-khitab ataupun al-ghaibah, sebagaimana itu pada apa dhamair, ya kan, bamir-bamir, ya, menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu dengan ini qarinah kharijah, qarinah yang di luar itu, yaitu takallum untuk bamir mutakallim, khitab untuk bamir khatab, ghaibah untuk bamir ghaib. Seperti antum enggak bisa membuat satu kalimat ya langsung dengan dhamir tanpa sebelumnya ada apa yang mendahuluinya. Misalkan dikatakan ya darabtuhu, enggak boleh. Ini kembali ke mana hak ini? Harus disebutkan sebelumnya isim yang dhahir, Zaidun darabtuhu misalkan. Demikian pula ya ketika yang ajak bicara itu al-mukhatab. Ya. Ada orang di situ yang diajak bicara, ada qarinah kharijah di situ untuk menunjukkan ketertentuannya. Ya. Dan yang lainnya juga sama. Ya. Seperti isim mausul. Ma'rifah atau nakirah isim mausul? Hah? Ma'rifah. Dia menunjukkan sesuatu yang tertentu bukan secara zatnya. Buktinya apa? Buktinya kalau dikatakan ja'ani allazi, sudah tertentu belum itu? Datang kepadaku allazi. Eh? Belum. Kapan itu menjadi tertentu? Ketika dikasih apa? Silah. Ja'anillazi qomabuhu baru. Ya. Jadi paham enggak nih? Atau yang lainnya, apa contoh yang lain dari isim yang ma'rifah? Isim isyarah. Ini menjadi tertentu dengan adanya sesuatu yang ditunjuk gitu. Al-musyari ilaihnya. Apalagi? Dengan penunjukan kan orang yang ditunjuk. Apalagi isim yang ma'rifah. Munada ma'rifah juga kan. Ya. Nah, itu dengan apa? Qarina apa? Al-iqbal. Ya, menghadap kepada orang yang dipanggil. Ya, ataupun orang yang dipanggilnya. Apalagi? Ya. Isim yang ma'rifah contohnya. Yang belum disebutkan apa? Nah, isim al-muhalla bi-al. Ya dia ma'rifahnya dengan al gitu kan, dengan al. Rajulun nakirah menjadi ma'rifah dengan al. Ya. Terus masih ada lagi ya? Kalau yang didhofahkan kepada yang ma'rifah itu maksudnya seperti yang ma'rifah dengan al, maksudnya seperti itu dengan bantuan yang lain. Ya. Adapun alam, dia menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu mutlak sama mutlak. Ya, tanpa qaid takallum atau qaid-qaid yang lain. Seperti silah tidak butuh ataupun qaid iqbal fil munada juga enggak butuh ataupun alif lam ataupun yang lainnya. Ya. Dan di sana qarinah itu macam-macam. Ya, ada macam-macam qarinah. Ada yang qarinah ma'nawiyah seperti takallum, ini qarinah ma'nawiyah. Takallum, kemudian ghaibah, khitab. Ya. Ini itu apa? Dhamir. Qarinahnya apa? Ma'nawiyah. Dhamir itu qarinahnya yang menunjukkan kemakrifahnya adalah ma'nawiyah. Jadi takallum, khitab, ghaibah. Kemudian juga pada munada at-tawajjuh wal iqbal. Iya. Ada qorinah yang lafziyah sifatnya seperti pada apa? Isim mausul itu silah. Qorinah lafziyah kan? Isim mausul. Iya. Juga al pada isim yang dimasukinya ini kan lafziyah. Ya. Sama yang dia ma'rifah dengan sebab idhofah juga qorinahnya lafziyah juga masuknya. Ya. Ada juga yang qorinahnya hissiyah. Nah ya. Hissiyah seperti pada isim isyarah. Hissiyah kan dengan penunjukan itu. Dengan penunjukan, dengan telunjuk atau yang semisalnya. Ya. Ini qorinah ada berapa tadi? Yang pertama qorinah apa? Ma'nawiyah. Ini pada dhamir yaitu takallum, khitab, juga pada apa tadi? Munada dengan iqbal menghadap kepada orang yang dipanggil atau menghadapnya orang yang dipanggil. Kemudian yang ke berikutnya qorinah apa? Ya, qorinah lafziyah seperti pada isim mausul, ada qorinah hissiyah pada isim isyarah. Ah itu. Sedangkan pada alam untuk menunjukkan ketertentuannya enggak butuh qorinah-qorinah tadi gitu. Makanya dikatakan di sini apa? Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqo, isim yang menjadikan tertentu sesuatu yang dinamai secara mutlak. Secara mutlak maksudnya apa? Ya bila qaid, tanpa qaid yang telah disebutkan tadi. Fal ismu jinsun yashmalu an-nakirata wal ma'rifah, isim itu adalah jenis, jenis yang mencakup meliputi yang nakiro dan yang ma'rifah. Ya, kata ismun semuanya masuk semua itu, ya kan? Nakiro, ma'rifah dan semuanya. Kemudian ketika dengan qaid, dengan batasan yu'ayyinu musammah yang menentukan sesuatu yang dinamai, menjadikan tertentu sesuatu yang dinamai, ini faslun. Apa makna faslun? Pemisah. Ya, pemisah. Akhrajan nakirah, untuk mengeluarkan nakirah. Karena nakirah ya tidak menjadikan tertentu yang dinamai dengannya. Keluar nakirah dengan yu'ayyinu musammah, menjadikan tertentu yang dinamainya. Ya. Fil wab' fi asli wab'ih, pada asal peletakannya. Ya, ini untuk sebagai jawaban atas adanya nama yang di situ digunakan oleh beberapa orang gitu. Kan seperti nakirah jadinya ya. Maka dijawab asal peletakannya, orang yang meletakkan nama ini adalah untuk apa? Membedakan kan dari yang lain. Ya. Ini fasal pemisah untuk mengeluarkan yang nakirah. Kemudian wabila qaidin, tanpa qaid, qorinah tertentu, batasan tertentu, ini mengeluarkan akhroja baqiyata al-ma'arif, mengeluarkan isim-isim ma'rifah yang lainnya. Karena tadi domir-domir untuk menunjukkan ketertentuannya butuh kepada qaid. Qaidnya apa tadi? Ma'nawiyah, yaitu apa? Takallum, khitab, ya ghaibah. Kemudian apa lagi urutan? Setelah domir apa? Alam sudah masuk sini. Alam kan yang sedang kita bahas ya. Yang ketiga apa? Isim isyarah. Ini juga keluar. Kenapa? Karena dia menunjukkan ketertentuannya dengan perkara yang hissiyah. Yaitu apa? Isyarah. Ya, dengan tangan atau yang lainnya. Ya, juga yang lainnya apa lagi? Yang keempat? Isim mausul. Untuk menentukan ketertentuannya dengan bantuan apa? Lafziyah. Yaitu apa? Silah. Masih ada lagi? Ada, masih ada enggak ya? Al-muhalla bi alih dengan al. Yang didhofahkan ya seperti yang beralih itu. Alasannya sama. Ya itu. Kalmudmar. Seperti bomir-bomir. Fa'innahu yu'ayyinu musammah biqadi takallum. Seperti bomir. Maka bomir. Yu'ayyin musammah. Menentukan sesuatu yang dinamainya. Dengan qaid qorinah takallum. Seperti anak. Ataupun al-khitab. Seperti anta. Awil ghaibah seperti huwa. Atau ghaibah seperti huwa. Ya. Harus tahu kembali kepada siapa itu huwa. Iya kan? Kaf juga harus ada orang yang diajak bicaranya. Iya kan? Kemudian. Thumma masala syaykh bi'alami al-anasi wa ghairihim. Kemudian syaykh an-nazim rahimahullah mendatangkan contoh nama-nama manusia juga selainnya. Tujuannya apa? Tanbihan. Iramnya apa tanbihan? Maful li'ajlih. Dalam rangka memberikan penekanan tanbih. Ala anna musammayatil a'lam. Atas bahwasannya. Yang dinamai dari a'lam nama-nama. Itu adalah diantaranya al-muqala. Mereka. Orang-orang yang berakal. Wa ghairuhum, dan juga selain mereka. Wa ghairuhum itu siapa? Minal ma'lufat, dari hal-hal yang sifatnya ma'luf. Apa ma'luf? Jinak, dekat gitu, terbiasa dengan kita, dekat dengan kita, sekitar kita. Seperti kalau a'lam Ja'far ismu rajulin, khirnik ismu imra'atin min syu'ara'il Arab, nama wanita dari penyair apa? Arab. Wa hiya ukhtu Tarafah ibni al-Abdi li ummih, yaitu saudari Tarafah, seibu, saudari seibunya Tarafah ibnu al-Abdi ya. Qaran, Qaran ismu qabilah, yang dinisbahkan kepadanya siapa? Uwais al-Qarni ya. Ismu qabilah ya. Kemudian juga Adan, Adan semuanya tahu ya, negeri yang ada di Sahilil Yaman, sisir Yaman ya. Kemudian Lahiq ismu Faras, masih ingat Farasnya siapa ini? Lahiq, eh, di kawak itu ada ya. Ya. Apa? Punya siapa? Faras sebenarnya. Shazqam. Ya. Shazqam. Itu ismu Jamal. Nama apa unta milik siapa? Nu'man ibn al-Mundhir. Nu'man ibn al-Mundhir. Wa Haylah. Haylah nama Shah. Apa Shah? Kambing. Wa Washiq ismu Kalbin. Kemudian Washiq nama dari apa? Anjing. Nama anjing. Ya, ya itu. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ada yang tertinggal? Oh, harus diakhir kenapa gitu ya? Karena di sini dhamir ha kembalinya kepada sebagian dari apa? Khabar. Ya, hu kembali mana coba? Ismun. Kalau seandainya didahulukan alamuhu, di sini berarti kembalinya kepada sesuatu yang terakhir. Ya, dan di sini enggak boleh. Ya. Khirniq itu munsharif atau munsharif? Khirniq. Nama apa tadi khirniq? Imra'ah berarti apa? Munsharif, munsharif. Hah? Ghairu munsharif kenapa? Alami dengan ta'nis. Alami dengan ta'nis. Ya. Ah, ini di sini disebutkan yu'ayyinu musamma, menjadikan sesuatu yang dinamainya tertentu. Katanya di sini fasal untuk mengeluarkan nakirah. Ah, bagaimana dengan syams? Syamsun ini nakirah ma'rifah. Nah, saya tanya, nakiro, tapi tertentu enggak ketika disebut syamsun? Maknanya tertentu ya? Salah satu apa? Planet yang muncul siang hari menerangi bumi ini, kemudian ketika tenggelam gelap bumi ini. Ah, ini bagaimana dengan syams? Iya. Dia kan tertentu. Di sisi lain dia nakiro, iya kan? Maka jawabannya ta'yinnya syams, tanya semisalnya arid, sesuatu yang arid datang belakangan. Kenapa? Li'adami wujudi ghairi, karena tidak ada benda lain selain syams yang kita ketahui itu gitu. Bendanya enggak ada lain, asal peletakannya sih nakira dia, cuma karena di alam nyatanya enggak ada cuma satu, maka seperti apa ma'rifah ya. Makanya datang asyams selalu dalam kata apa? Beral kan, ini menunjukkan dia nakira. Wasyamsi wa duhaha ya. Kemudian juga di sini disebutkan minal ma'lufat, dari ma'lufat, sesuatu yang jinak dekat dengan kita. Ini biasanya kalau yang ma'lufat itu ghalib pada jenis al-alam asy-syakhs, alam syakhs atau jenis yang dijadikan sebagai nama biasanya yang maklufat itu. Ada juga yang dari yang apa? Buas, ganas. Seperti as-siba' wal hasyarat ada juga. Ya. atau bisa keliru. Ya. Jadi kalau alam syas itu yang ma'lufat, kemudian kalau yang buas biasanya lebih banyaknya ya pada binatang, sibba wal hasyarat banyak. Ya. Di sini juga boleh, dari sini juga ada faedah, boleh ya menamai benda-benda dengan satu nama, makhluk-makhluk yang tidak berakal dengan nama tertentu. Kemudian wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran za'in siwahu sahiba. Wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran za'in siwahu sahiba. Wasman. Ya. Hal ya, tadi apa? Hah? Tadi dhamir yang ada pada ata. Kembali ke mana ata itu? Hah? Ata kembali ke mana? Pada alam. Jadi alam ya terkadang datang dalam keadaan sebagai isim gitu. Ya, wasman ata. Alam datang kadang datang alam kadang datang sebagai isim, dalam keadaan sebagai isim atau sebagai kunyah atau sebagai laqab. Ya, kunyah laqaba ma'tuf pada apa? Isman. Ya. Berarti jumlah apa ini? Isma wasman ata wa kunyatan wa laqaba, ismiyah atau fi'liyah? Ya. Fi'liyah, iya kan? Fi'liyah. Wa akhiran za'in siwahu sahiba. Wa akhiran. Nun di sini apa? Nun, taukid. Khafifa akhiran. Akhirkanlah. Za' kembali ke mana? Za' itu yang terdekat ya. Za' itu isim isyarat yang terdekat. Kalau za' kutunya jauh, berarti za' kembali ke mana? Yang terdekat apa dari yang tiga itu? Wasman wa kunyatan wa laqaba. Laqab. Wa akhiran za'. Akhirkanlah. Ini, itu apa? Laqab. In siwahu sahiba, apabila selain hak bagaimana nih? Hak laqab sahiba menyertainya. Akhiran enggak? Akhirkanlah penyebutan laqab apabila selain laqab itu menyertai laqab. Paham enggak ini? Isim ataupun alam datang kadang sebagai isim, kunyah, laqab, dan akhirkanlah penyebutan laqab apabila selain laqab. Apa selain laqab? Iya, apa? Isim dan kunyah, meskipun nanti ada pembahasan, ya tidak mutlak. Tapi secara zahir di sini An-Nazim memutlakkan ya, selain laqab yaitu apa? Isim dan kunyah. Ya, apabila menyertai laqab maka akhirkanlah apa? Laqab ini gitu. Nanti akan ada di syarahnya. Dan ini juga pendapat kalau nggak salah dipilih oleh siapa ya, lupa nih, si bawah atau yang lain ya, mana yang faham ya? Ya, in siwahu sahiba, in siwahu sahiba wa akhiran za in siwahu sahiba, mana di sini siwahu irabnya apa? Fa'il dari apa? Ya, fi'il ya mahdhuf yufassiru ma ba'da, apa artinya berarti in sahiba siwahu sahiba. Ya, akhirkanlah ini laqab apabila selain laqab menyertai laqab. Jadi kalau di sana urutan dulu ya, isim dulu, setelah isim apa? Kunyah atau laqab. Itu urutannya, isim, kunyah, laqab. Ya. Kemudian akhirkanlah laqab apabila selain apa? Laqab ini. Ya. Seperti misalkan di situ datang apa? Laqab dengan isim, mana dulu? Isim dulu diakhirkan apa? Laqab. Laqab dengan kunyah, mana dulu? Kunyah kemudian laqab. Ini siapa boir dari makna ucapan beliau. Ya. Kita lihat di sini syarah penjelasannya. Yanqasimul alamu ila salasati aqsamin. Alam terbagi kepada tiga bagian. Ila ismin wa kunyatin wa laqabin, kepada isim. Yang sudah kita lewatkan maknanya tadi. Ya. Wa kunyatin wa laqabin. Kunyah dan laqab. Ya. Wal muradu bil ismi huna ma laisa bi kunyah wa la laqab. Dan yang dimaksud dengan isim di sini adalah apa yang bukan apa? Kunyah, bukan pula laqab. Ka Zaidin wa Amrin, seperti Zaid Amrin dan yang lainnya. Wa bil kunyah, dan yang dimaksud dengan kunyah adalah makana fi awalihi abun au ummun, apa yang di awalnya adalah lafaz apa? Ab ataupun yang lain menambahkan lafaz-lafaz yang lain, ibn, bint, juga apa? Akh, ukht, am, amma, khol, khola, ya. Seperti Abi Abdullah. Ya, kemudian juga Ummil Khair. Wabil laqab, dan yang dimaksud dengan laqab adalah ma asy'ara bimadhin, apa yang memberitakan madah, pujian. Ya. A'lama mana asy'ara bi, a'lama memberitakan adanya pujian ataupun memberitakan pujian seperti Zainul Abidin. Laqab bagi siapa Zainul Abidin? Ali bin Al-Husain ibni Ali bin Abdul Muttalib. Ya. Zainul Abidin, apa makna Zainul Abidin? Hiasannya ahli ibadah. Ada isyar bil madah di situ kan? Ya. Ada isyar pemberitaan tentang pujian. Bahasa dia adalah ahli ibadah, bahkan Zain yang terbaik hiasannya. Al-Zamin seperti, dan atau mengisyarkan memberitakan adanya celaan, cercaan. Itu apa laqab? Ma asy'ara bi madhin aw dhammin. Contoh anzinnaqah, apa artinya anzinnaqah? Hidung apa? Unta. Ya. Ini laqab bagi siapa? Ja'far bin Qari'. Ja'far bin Qari', masih ingat kisahnya? Yang disebutkan di dalam kitab Kawakib itu. Apa kisahnya, bagaimana, Mam? Ya, bapaknya gitu. Suaminya. Si Ja'far bin Qari' ini menyembelih apa? Unta, terus ya, kemudian dibagi-bagi kepada beberapa istrinya. Kemudian si ibunya Ja'far bin Qari' ini apa? Memerintahkan kepada anaknya untuk mengambil bagiannya. Kemudian ternyata yang tersisa hanya kepalanya. Akhirnya apa? Diseretlah, ditariklah kepala unta tadi pada bagian apa? Hidungnya. Sehingga dia terkenal dengan apa? Anfunnaqah. Ya, hidungnya unta. Karena dalam bahasa kita juga ada ya, apa julukan poyokan itu ya. Tapi enggak boleh itu. Yang jelek-jelek wala tanabazu bil alqab. Ya. Allahumma, kecuali dia hanya dengan itu dikenali. Ya. Yang mana? Ah, sebutkan. Ya. Wa asyara biqawli, kemudian beliau An-Nazim mengisyaratkan dengan ucapannya wa akhiran dha ila akhirih, kepada bahwasanya laqab apabila sahibal isma menyertai isim, bersama isim, berkumpul bersama isim, wajib ta'khiru, harus dia laqab diakhirkan. Disebutkan di sini dalam catatan kaki oleh Syekh Muhammad Muhyiddin alasannya. Ya. Saya ulangi bahwasanya apa? Laqab apabila berkumpul bersama isim wajib untuk laqab diakhirkan, nama dulu baru laqab. Ya. Nama dulu baru laqab. Alasannya apa? Disebutkan di sini oleh beliau sendiri An-Nazim di dalam At-Tashil, syarah At-Tashil. Kalau syarahnya At-Tashil sama enggak dengan At-Tashil? Penulisnya. Perlu cek itu. Bi annal ghaliba anna laqab manqul min ismin ghairi insanin. Alasannya adalah bahwasanya umumnya laqab itu diambil, dipindahkan dari nama selain nama manusia. Iya kan? Bapoh, apa namanya bapoh? Banyak ya, bebek kata misal itu. Kufah, masih ingat kufah? Sudah belum di kawakib itu? Pernah kan semuanya hampir ya? Kufah, masih ingat gak kufah apa? Ya, dicek lagi ya. Itu al-muhim bukan diambil dari nama manusia. Falau kudima, seandainya didahulukan penyebutan laqab yang umumnya itu diambil dari selain nama manusia, la tawahama sami'u anna al-murada musammahu al-asli. Niscaya si pendengar akan menyangka bahwasanya yang dimaksud ya anna al-murada musammahu al-asli. Bahwasanya yang dimaksud adalah yang dinamai itu secara hakiki. Ketika disebutkan bapto dulu, yang terbayang bebek gitu, bukan orang. Ya, tapi kalau disebutkan orang dulu baru disebutkan lakopnya, baru ini julukannya. Tapi kalau disebutkan baptohnya dulu ataupun kufahnya dulu, terbayang oh binatang langsung. Ya, nah, itu rasanya. Wa dzalika ma'mun bi ta'khiri. Kesan ataupun bayangan salah ini aman ketika diakhirkan penyebutan laqab ini. Falam yu'dal anhu, sehingga tidak boleh ditinggalkan itu. Ya. Sifam ini ya. Ya. Sini ada yang punya laqab belum? Hah? Antum tidak punya laqab enggak, San? Belum. Insyaallah paham ya. Ka Zaidun anfunnaqah, seperti Zaid anfunnaqah. Ada yang mengambil lakab ini? Wala yajuzu taqdimuhu 'ala al-ismi. Tidak boleh didahulukan lakab di atas isim, fala taqul, sehingga tidak boleh dikatakan anfunnaqah Zaidun. Anfunnaqah Zaidun. Ya Allahumma, kecuali lakabnya sudah masyhur banget, lebih masyhur daripada nama. Bisa jadi langsung terbayang orang itu gitu. Enggak ke bebek ataupun enggak apa. Ya illa qalila, kecuali sedikit. Sedikit. Iya. Ya. Ada sedikit. Ah, di antaranya ucapan apa? Penyair, di anna dzal kalbi amran khairuhum hasaba bi batni syiryana ya'wi hawlahu dzibu. Ya, ditasil di sini. Dzib jadi dzibu. Bi anna dzal kalbi amran khairuhum hasaban bi batni syiryana ya'wi hawlahu adzibu. Ya. Ini bi anna jar majrur muta'alliq dengan bait syair sebelumnya. Bait syair sebelumnya disebutkan di sini, ablighu zailan wa ablig man yuballighuhum anni hadisan wa ba'dul qawli takdzibu. Sampaikanlah kepada Huzail satu kabilah, wa ablig, dan sampaikan pula kepada orang man yuballighuhum, menyampaikan kepada mereka ya, anni, dariku, hadisan, satu hadis, wa ba'dul qaul, dan pada sebagian ucapan itu takdzib, pada takdzib, pendustaan, wa ba'dul qauli takdzibu ya. Ini bi anna dzal kalbi, yaitu ucapannya ini, bahwasanya dzal kalbi, pemilik anjing itu, amron, i'rabnya apa, hah, madal atau tufayan gitu. Khairahum, khairahum sebagai apa? Sifat ya. Apa? Sifat bagi Amr ya kan? Sifat bagi Amr. Sifat bagi Amr. Hasaban apa? Tamyiz ya. Lazim taftil kan biasanya seperti itu. Bahwasanya pemilik kalb anjing ini yaitu Amr yang terbaik dari mereka, hasabnya. Apa hasab? Hasab tuh, ya kedudukan orang tuanya, sehingga dia terbawa kedudukannya. Bibatni syiryana, yang ada di perut lembah syiryan, ya di dalam perut syiryan, yaitu nama satu tempat. Ya'wi hawlahu dzibu, melolong di sekitarnya apa? Anjing. Maksudnya dia telah mati, telah mati. Bahwasa dia dzal kalbi amron, pemilik anjing itu Amr yang terbaik hasabnya, itu dalam perut syiryan, ini nama satu daerah perut bumi, mati maksudnya, dia mati. Ya'wi hawlahu dzib, melolong sekitar dia kuburannya apa? Dzib, serigala ya. Di sini syairnya mana? Dzal kalbi di sini. Apa dzal kalbi ini? Hah? Laqab dzal kalbi. Kemudian namanya Amron. Ya. Nah itu kadang, jarang sekali. Ya mungkin karena sudah dikenal dia dengan lakab ini, dzal kalbi, dzul kalbi. Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Wa zahiru kalamil musannif annahu yajibu ta'khirul laqab idza sahiba siwahu. Yang zahir dari ucapannya musannif bahwasanya wajib untuk mengakhirkan lakab apabila sahiba siwahu. Ya. Apabila dia menyertai selainnya. Selainnya itu apa? Isim dan kunyah. Sepertinya itu secara zahir, umum gitu. Ya, umum. Kalau enggak salah ya, betul. Yang sependapat dengan beliau pun Sibawai, seperti dinukil dalam kitab Tafsir kalau enggak salah. Oleh Ibnu Malik sendiri. Wa yadkhulu tahta qawlihi siwa al-ismu wal kunyah, dan masuk di bawah ucapan beliau siwa, in siwahu sahiba, al-ismu wal-kunyah, isim dan kunyah. Ya. Kalau kunyah bahasa kitanya apa? Isim, nama, kalau lakab, julukan, kunyah, panggilan mungkin ya. Panggilan gitu ya. Benar gak? Orang kan sukanya dipanggil dengan kunyah. Ya, biasanya demikian. Wa huwa innama yajibu ta'khiruhu ma'al ismi. Padahal hanyalah wajib diakhirkan laqab ketika berkumpul bersama isim. Zaidun tadi anfunnaqah, wajib anfunnaqah diakhirkan, bukan anfunnaqah Zaidun. Kata beliau Asy'arih, pendapatnya Asy'arih berbeda ya. Hanyalah yang wajib mengakhirkan laqab ketika dia berkumpul bersama isim. Fa amma ma'al kunyah, adapun kalau laqab berkumpul bersama kunyah, fa anta bil khiyar, maka engkau boleh pilih. Enggak wajib mengakhirkan apa? Laqab, boleh pilih. Laqab dulu kemudian apa? Hah? Kunyah boleh, atau kunyah dulu kemudian laqab boleh. Tapi kalau laqab bersama isim bagaimana? Harus isim dulu. Ya. Kata Syekh Muhammad Muhyiddin catatan kaki, yang disebutkan oleh Syarih itu yang disebutkan oleh kibarun nahwiyin, tokoh-tokoh besar ahli nahu, yaitu bolehnya mendahulukan kunyah di atas laqab atau pembaliknya. Kemudian kata beliau, fa anta bil khiyari baina an tuqaddim al kunyah ala laqab fa taqul Abu Abdullah Zainul Abidin, ya. Maka boleh kamu pilih antara mendahulukan kunyah dari laqab atau sebaliknya. Engkau katakan Abu Abdullah Zainul Abidin ataupun Zainul Abidin Abu Abdullah. Wa baina an tuqaddim al-laqab 'ala al-kunyah, atau mendahulukan laqab di atas kunyah Zainul Abidin Abu Abdullah. Ini insyaallah jelas ya. Ya, insyaallah ini jelas. Wa yujadu fi ba'd an-nusakh badala qawlihi wa akhiran dha in siwahu sahiba wa zaj'al akhiran idza isman sahiba. Ditemukan pada sebagian nuskhah alfiyah, ganti dari wa akhiran da insiwahu sahibah adalah wa zaj'al, ya, wa zaj'al akhiran idza isman sahiba. Zang bagaimana? Laqab ij'al, jadikanlah akhiran di akhir, idza isman sahiba, apabila laqab ini apa? Menyertai apa? Isim. Wa huwa ahsan minhu, kata Asy-Syarih, ini lebih bagus daripada yang ditetapkan di sini katanya. Kenapa? Li salamatihi mimma warada ala hadza, karena selamatnya. Ya, ungkapan ini atas ma warada ala hadza, hal-hal yang mengkritikinya, ya. Mimma warada ala hadza, beberapa kritikan yang apa menimpanya. Fa inna hunasun fi annahu innama yajibu ta'khiru al-laqab idza sahiba al-ism, karena dalam bait ataupun nazam ini, dalam nuskhah yang lain ini, di situ ada penyebutan tentang kewajiban mengakhirkan, tentang wajibnya mengakhirkan laqab apabila menyertai isim. Maka mafhumnya itu kan tadi mantuknya ya. Mafhumnya annahu la yajibu dzalika ma'al kunyah, tidak wajib yang demikian ketika bersama kunyah. Boleh pilih bersama kunyah. Wa huwa kadzalik kama taqaddam, dan itulah yang benar sebagaimana telah lewat, kata Asy-Syarih. Walau qala, seandainya beliau berkata wa akhiran dha in siwahu sahiba lama warada alaihi syai. Walau qala, seandainya beliau berkata wa akhiran dha in siwahu sahiba lama warada alaihi syai id yasir taqdiru akhir laqab idza sahiba siwal kunyah wa wal ismu. Wa wal ismu fa kana qalu akhir al laqab idza sahiba al isma. Wa wa kadzalik walau qala, seandainya beliau berkata wa akhiran dha in siwaha, ganti ya apa siwaha, siwahu, seandainya diganti dhamirnya katanya wa akhiran dha in siwaha sahiba, bukan in siwahu sahiba, katanya lama warada alaihi syai, ini saya tidak ada yang menimpanya ya, sesuatu pun tidak ada di situ kritikan yang mengenainya. Ya. Tapi itu juga pendapat. Dan kalau enggak salah tadi si Bawi merujukkan yang demikian. Ya, bersama kunya pun diakhirkan. Idh yasiru taqdir, karena takdir maknanya wa akhiral laqab, akhirkanlah laqab idza sahiba siwa kunyah. Idza sahiba siwal kunyah, apabila dia bersama selain kunyah. Adapun bersama kunyah silakan, boleh pilih. Apa itu sesungguhnya? Wawal ismu, yaitu isim. Fakan naqal, seolah-olah beliau berkata wa akhir al-laqab idha sahiba al-isma, akhirkanlah laqab apabila bersama isim. Wa in yakuna mufradaini fa'adif hatsman wa illa atbi'il ladhi radif. Wa in yakuna mufradaini fa'adif hatsman wa illa atbi'il ladhi radif. Apabila keduanya mufrad. Keduanya apa nih? Fa in yakuna mufradaini fa adif, ha, isim dan laqab, apabila isim dan lakob dua-duanya mufrad. Jadi maksudnya mufrad apa? Di sini ya. Ghairu murakkab atau tidu murakkab, bukan murakkab. Bukan murakkab. Wa in yakuna mufradaini, apabila isim dan lakob itu dalam keadaan mufrad, bukan murakkab, mazji ataupun isnadi, fa'adif, maka idhofahkanlah isim kepada lakob hatman, secara wajib. Menurut pendapat siapa ini? Orang-orang Basrah. Wa illa asbi'il ladzi radif, jika tidak, maksudnya jika tidak apa? Wa in la, ini ada wa in la yakuna mufradain, iya kan? Apabila keduanya, yaitu apa keduanya? Isim dan lakob itu bukan mufrad, dua-duanya murakab, atau satunya apa? Mufrad, satunya murakab. Yang isimnya mufrad, lakobnya murakab. Lakobnya murakab, isimnya kepala sama ya. Isimnya mufrad, lakobnya murakab, atau lakobnya murakab, isim mufrad. Maka atfi'il ladzi radif, silakan diitba', dijadikan sebagai badal atau fa'il alladzi radif, yang datang setelahnya, yaitu lakobnya, yang memboncengnya, lakobnya. Ya, ramai jelas ya. Ho'in yakuna. Ya, jelas ya. In harfu syartin jazim, tajzimu fi'laini yakuna ismu syarat ya madzum bihadzin nun, dan dia yakun naqis. Ya, di situ alif sebagai isimnya, mufradaini khabarnya. Fa'nya waqi'ah. Apa? Fa'nya apa di sini? Fa'adif. Hah? Waqi'ah fi jawab syarat. Kenapa di sini kasih fa' wajib enggak? Wajib. Kenapa? Karena jawab syaratnya tidak bisa dijadikan sebagai syarat. Sebagai syarat. Karena fi'il amr bentuknya. Ya. Fa'adif. Ya. Hatman sebagai maful. Mutlak. Ya. Ya. Insyaallah paham ya. Wa illa wa in la itu. Wa in la yakuna mufradaini gitu. Atsbi jawabannya itu madzum ya kan? Ah bukan madzum deh. Fil amr dia. Pada mahalnya apa? Jazm. Dibuang apa ini? Lihat. Wa in la itu kan isim apa? In syarat kan. In la itu adalah peleburan dari apa? In dengan la. Maksudnya wa in la yakuna mufradaini. Jawabannya mana? Atsbi. Sehingga atsbi pada mahalnya apa? Kenapa di sini buang fa-nya? Baruroh. Syariah. Harusnya ada fa'nya kan? Karena dia jawab syaratnya tidak cocok dijadikan sebagai fi'il syarat. Karena dia tentunya amr. Atbi alladzi radif. Ya. Insyaallah ini paham ya. Ya Rabbnya. Ya cukup dulu deh. Sebelum di akhir ada yang mau ditanyakan? Apanya? Iya. Jadi taktinya hala kaunihi isman. Hala kaunihi isman. Jadi takwil ya, takwil. Ya, maknanya hala kaunihi isman. Atal alam gitu. Atal alam hala kaunihi isman. Ketika dalam keadaan sebagai isim. Ya, yang lain enggak ada? Maknanya wa akhiran da insi wa sahiba. Walau qala, seandainya beliau berkata wa akhiran da insi wa sahiba, mengganti siwahu. Kalau siwahu kan kembalinya kepada apa? Siwahu. Selain nakob kan kembalinya. Tapi kalau siwahu kembali ke mana? Kunyah. Itu kan jelas. Akhirkanlah lakob apabila selain kunyah menyertainya. Selain kunyah apa? Isim. Berarti kalau sama kunyah boleh pilih gitu. Yang lain enggak ada ya? Jadi hafalkan, dimutkinkan. Insyaallah nanti kita merujuk lagi. Coba kita upayakan jam 8 pas lah biar ada yang store. Halang. Baru berapa? Nah, 80 belum? Nah, terakhir nomor berapa? 70? 5. 5 sedikit ya. Insyaallah. 10 menit selesai. Merujuk 15 menit lah. 15 menit itu dapat berapa kira-kira? Nah. Sehingga nanti dipakai ini ya, sen. Yang sudah. Kalau kosong, daripada kosong, ya gak apa-apa, maju lagi yang kemarin. Jadi ini kalau sekarang jadwalnya siapa, dia kosong, contreng gitu, kosong. Ya. Siapa ketua kelasnya? Ya nanti tugasnya seperti itu. Minta absen, untuk ini tujuannya diantaranya, untuk mengabsen tugas hafalan juga. Ya, subhanallah, bihamdika, syukur, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, l